Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan mengkaji kitab Akhsarul Mukhtasarat, di mana kitab ini adalah sebuah kitab yang sangat ringkas, bahkan termasuk kitab yang disebutkan oleh para ulama ismun ala musamma, yaitu namanya sesuai dengan ya kenyataannya, bahwa dia adalah akhsarul mukhtasarat, bahwa dia adalah mukhtasar yang paling ringkas. Ya, di mana kita mengetahui di mazhab Hambali ada mukhtasar yang memang lebih ringkas dari ini, akan tetapi misalnya hanya terbatas dalam bab ibadah. Akan tetapi kitab ini mencakup keseluruhan spektrum fikih. Ya, sehingga ketika ada sebuah kitab yang dengan ya ukurannya yang sangat ringkas ini tetapi mencakup seluruh spektrum fikih, maka benarlah namanya, judulnya, ketika dia diberi nama oleh penulisnya Ibnu Balban rahimahullahu taala sebagai Akhsarul Mukhtasarat. Maka insyaallah kita akan membahas kitab ini ya dengan ringkas juga, sebagaimana tujuan dari penulis adalah untuk meringkas, maka syarahnya juga adalah dengan ringkas. Ya, kita mulai dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Alhamdulillahil mufaqqihi man syaa'a min khalqihi fid din. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-mufaqqih man syaa'a min khalqihi fid din, yang membuat siapapun yang dia kehendaki dari para hambanya untuk bisa paham agama. Ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka di sini kitab fikih diawali dengan mukaddimah yang menyebutkan sifat Allah yang pertama yang berkaitan dengan fikih. Ya, jadi Ibnu Balban rahimahullah menyebutkan alhamdulillahi al-mufaqqih. Ya, zat yang membuat para hambanya bisa paham agama, itulah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amin al-muayyad bi kitabihil mubin al-mutamassik bihablihil matin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat dan salam kepada nabi kita Muhammad al-amin, ya, yang terpercaya, al-muayyad bi kitabihil mubin, yang ya dibantu, disokong, diperkuat oleh Al-Quran, oleh kitab Allah Subhanahu wa taala, kalamullah Subhanahu wa taala al-mubin, yang bersifat menjelaskan, ya, al-mutamassik bihablihil matin, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ya orang yang berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, tali Allah yang kuat, yaitu Al-Quranul Karim itu sendiri. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ya kepada al-al dan sahab seluruhnya. Maka di sini di kalimat ini ada ya kandungan, yaitu penulis mengucapkan selawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak selawat kepada beliau, akthiru alayya minas salah. Ya, perbanyak untukku, perbanyaklah kalian untuk berselawat kepadaku. Kemudian setelah berselawat, ya, mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penulis, ya, juga mengucapkan selawat dan salam kepada al-al, yaitu atba'uhu ala dini, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya bermakna keluarga, akan tetapi lebih umum lagi, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dini, atba'uhu ala dini, atba'uhu sallallahu alaihi wasallam ala dini. Itu makna yang lebih umum dari kata al, sebagaimana alu fir'aun, ya, para pengikut fir'aun. Kemudian penulis menyebutkan wasahbihi, sahab jamak dari sahabi, ya, jamak dari sahib bermakna sahabi. Wa huwa man istama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik, yaitu orang-orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, ya, pernah bertemu walaupun sekali, walaupun sekejap, dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'ala dzalik, dan ya, orang tersebut meninggal di atas keimanan itu. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan, ya, as-sahb. Jadi ketika digabungkan antara selawat dan salam kepada al-al dan as-sahb, maka ini adalah bantahan kepada kaum Syiah. Li'annahum yuwalun al-al wa la yuwalun as-sahb. Karena mereka itu, ya, berwala kepada al-al tetapi tidak berwala kepada para sahabat. Ya, al-al bermakna alubait di sini, ya. Jadi ketika misalnya ini dipahami, al-al itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kulli hal digabungkan as-sahab. Jadi jangan hanya kita mencintai keluarga Nabi, akan tapi juga para sahabat seluruhnya. Ya, akan tapi kita jelaskan tadi al-al itu bermakna, ya, dengan makna yang lebih umum, yaitu seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Maka di sini penyebutan sahabat setelah al-al itu menunjukkan bahwa, ya, ini adalah penyebutan yang khusus setelah yang umum, menunjukkan, ya, derajatnya, menunjukkan tingginya derajat yang disebutkan secara khusus tersebut. Jadi selawat dan salam kepada para sahabat pada hakikatnya di kalimat ini dua kali. Pada hakikatnya di kalimat ini dua kali. Selawat dan salam secara umum dan selawat dan salam secara khusus. Wa ba'du, ya, kemudian penulis Ibn Balban rahimahullah, penulis kitab Akhsarul Mukhtasarat ini, beliau menyebutkan, ya, wa ba'du. Maka wa ba'du adalah, ya, yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar istihbaban fil khutbah wal muqataban lin nabi sallallahu li fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ba'du ini, ya, disebutkan ketika kita berpindah dari uslub ke satu uslub ke uslub berikutnya, yaitu dari muqaddimah ke pesan utama yang hendak dituju. Maka wa ba'du disebutkan di sini istihbaban secara, ya, secara sunnah, bukan wajib, karena perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meniru perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, sunnah. Jika tidak ada perintah secara lisan, ya, dan jika itu bukan dalam rangka untuk mencontohkan amalan ibadah yang wajib. Jadi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah detail salat itu wajib untuk diikuti, karena itu menjelaskan perintah salat yang itu wajib, ya, dari dalil lainnya, dari dalil qauli, dari hadis qauli. Akan tetapi hanya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu hukumnya sunnah. Faqad sanaha bi khaladi ana akhtasara kitabi al-musamma bi kafil mubtadi. Maka di sini penulis menyebutkan latar belakang penulisan kitab ini, Akhsarul Mukhtasarat. Beliau menjelaskan faqad sanaha bi khaladi, terbersit, telah terbersit di benakku, di pikiranku, an akhtasira kitabi, untuk meringkas kitabku yang diberi nama Kafil Mubtadi. Jadi beliau memiliki sebuah kitab, ya, kafil mubtadi. Kemudian diringkas, ya, beliau hendak meringkasnya. Kafil mubtadi asal dari kitab ini, yaitu kafil mubtadi al-ka'in fi fikhil imami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-sabil hukmil malikil mubdi. Kitab kafil mubtadi tersebut itu adalah sebuah kitab fikih yang membahas fikihnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, ya, lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal, ya, sanata 64 Nawawiyah, tahun 164 Hijriah, wa mata biha fi Rabiul Akhir, dan meninggal, beliau wafat di bulan Rabiul Akhir di kota yang sama, sanata 41 Nawawiyah, tahun 241 Hijriah. Maka Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah di antara imam mazhab yang empat. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, guru dari di antaranya, ya, Abu Daud, Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Li ashabi li hukmil malikil mubdi, yaitu beliau itu adalah orang yang telah bersabar li hukmil malikil mubdi atas, ya, hukum dari Allah Subhanahu wa taala, al-Malik al-Mubdi. Ya, al-Mubdi al-Malik maknanya raja, ya. Sedangkan al-Mubdi itu maknanya adalah, ya, al-Fatir, al-Mubdi', al-Fatir li jami'il kainat, yaitu pencipta dari seluruh makhluk. Maka Imam Ahmad rahimahullah, beliau termasuk, ya, orang-orang yang bersabar kepada hukum Allah Subhanahu wa taala ketika beliau diberikan ujian, ya, diberikan mehnah, diberikan ujian, yaitu masalah khalqul Quran, masalah apakah Al-Quran itu adalah makhluk Allah atau tidak. Beliau adalah ulama yang, ya, istiqamah dan bersabar memfatwakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, walaupun khalifah saat itu memaksakan akidah Mu'tazilah dia bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah. Akan tapi Imam Ahmad tetap bersabar dan tetap berfatwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jadi beliau disebut Imam Ahli Sunnah karena salah satunya karena mempertahankan akidah ini, di mana zaman, di zaman itu seandainya Imam Ahmad rahimahullah, ya, ikut-ikut tauriyah, ikut-ikut memfatwakan secara tidak zahir, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah demi melarikan diri dari atau demi menghindari siksaan dari, ya, penguasa saat itu, maka dikhawatirkan kaum muslimin di saat itu sebagian besar dari mereka mengikuti akidah yang menyimpang tersebut, akidah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah. Ya, jadi oleh karena itu beliau disebut di sini as-sabir li hukmil malikil mubdi liyakruba tanawuluhu 'alal mubtadi'in wa yasbulu hifdhuhu 'alal raghibin wa yakillu hajmuhu 'alal talibin, supaya yakruba tanawuluhu, ya, supaya mudah untuk dicerna oleh para pemula. Jadi ini adalah alasan mengapa beliau ingin meringkas kitab kafil mubtadi menjadi kitab Akhsarul Mukhtasarat, yaitu supaya mudah dicerna oleh para pemula. Wa yasbulu hifdhuhu 'alal raghibin, dan mudah untuk dihafal oleh orang yang, ya, ar-raghibin, orang-orang yang menginginkan, ya, untuk meraih ilmu ini, yaitu ilmu fikih. Wa yaqillu hajmuhu 'alal talibin, dan supaya, ya, ukuran kitabnya tersebut itu ringkas, ukurannya bisa menjadi kecil bagi, ya, at-talibin, bagi para penuntut ilmu. Maka ini tiga alasan mengapa beliau ingin meringkas kitab kitab ini. Wa sammaituhu akhsarul mukhtasarat, dan aku memberi nama akhsarul mukhtasarat li'anni lam aqif ala akhsar minhu jami'in li masailihi fi fikhina minal muallafat. Dan aku beri nama ringkasan ini sebagai akhsarul mukhtasarat karena aku tidak menemukan matan yang lebih ringkas dari ini yang mencakup, ini catatan penting, yang mencakup keseluruhan jami'in li masailihi, yang mencakup keseluruhan masalah fikih. Kalau hanya masalah ibadah maka ada yang lebih ringkas, tapi kalau mencakup seluruh spektrum fikih Bahkan penulis sendiri mengatakan, aku tidak menemukan yang lebih ringkas dari ini, ya, di mazhab Hambali. Kalau di mazhab lain, di mazhab Syafi'i, ada yang lebih ringkas, ya, Safinatun Najah misalnya. Maka dari perkataan beliau, zahirnya kita bisa simpulkan bahwa beliau baru mau menulis, beliau baru membuat judul setelah kitab ringkasan ini selesai. Ya, setelah kitab ringkasan ini selesai, baru beliau mau menuliskan judulnya. Dan demikianlah biasanya, ya, kebiasaan para ulama, walaupun ya sambil direka-reka kira-kira judulnya apa yang bagus, sembari menulis, ya. Wallahu as'alu ayyan fa bihi qari'i wa hafizihi wa nadhirihi innahu jadirun bi ijabati da'wat wa yaj'alahu khalisan li wajhil karim muqarriban ilaihi fi jannatin na'im. Dan hanya kepada Allah. Di situ wallaha disebutkan di awal, oleh karena itu kita terjemahkan hanya kepada Allah, as'alu, aku meminta, ayan fa'abihi qari'i, supaya para pembaca kitab ini, Aksarul Mukhtasarat ini, itu bisa mendapatkan manfaat darinya. Wa hafizi, dan juga orang-orang yang menghafalkannya. Wa nadhiri, dan orang-orang yang membacanya. Tidak hanya sekedar memandang, tetapi membaca. Innahu jadirun bi'ijabati da'wat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan ya semoga ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini amalan yang ikhlas untuk ya wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, muqarriban ilaihi, ya, dan menjadikan amalan ini sebagai amalan yang merupakan taqarrub, amalan yang mendekatkan diri kepadanya, muqarriban ilaihi fi jannatin na'im, di ya surga yang penuh kenikmatan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidaklah ya taufik yang aku dapatkan ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah ya aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Maka itulah mukaddimah dari kitab ini. Kemudian penulis memasuki kitab pertama atau bab pertama, dan di bahasa Arab, di kitab bahasa Arab, di kitab para ulama, ya, di kitabnya para ulama dalam masalah ilmu syar'i, itu bab sering disebut sebagai kitab. Jadi jangan heran, ini kitab Aksarul Mukhtasarat, bab setelah mukaddimah adalah Kitabut Thahara. Ya. Kitabut Thahara, maka penulis memulai dengan Kitabut Thahara dengan niatan untuk memulai ya pembahasan masalah ibadat sebelum membahas permasalahan ya selainnya. Maka permasalahan ibadat didahulukan dalam rangka memprioritaskan ya amalan akhirat. Ya, amalan yang bermanfaat untuk akhirat itu ibadah. Dalam rangka memprioritaskan ya perkara ukhrawi daripada perkara duniawi. Maka beliau memulai dengan ya bagian yang membahas tentang ibadah terlebih dahulu. Kemudian beliau nanti akan membahas ya bagian-bagian selanjutnya dalam masalah muamalat, dalam masalah munakahat, dalam masalah jinayah, ya dalam masalah muamalat, hubungan antara manusia dengan manusia dalam masalah ya transaksi keuangan. Kemudian munakahat, hubungan antara manusia dengan manusia dalam masalah ya akad nikah. Dan jinayat, hubungan antara manusia dan manusia dalam masalah ya kriminalitas atau pelanggaran hak dan seterusnya. Jadi bagian pertama yang beliau hendak bahas, dan ini adalah kebiasaan para ulama fikih, adalah mereka mengawali dengan bab masalah ibadah terlebih dahulu, dengan bab-bab masalah ibadah terlebih dahulu. Ya, itu karena itu adalah hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan hubungan manusia dengan manusia dalam masalah ya transaksi keuangan, dalam masalah akad nikah, dan dalam masalah ya pelanggaran hak. Ya, maka ini adalah urutan permasalahan kitab fikih. Dan beliau ketika membahas masalah ibadah bagian pertama dari empat bagian, ibadat, muamalat, munakahat, jinayah. Ketika membahas masalah ibadat, beliau ya mengikuti ya secara umum urutan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa itaiz zakah, ya, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya, jadi di sebagian riwayat hajjil bait terlebih dahulu kemudian shaumi Ramadan, akan tetapi ya yang lebih tepat adalah shaumi Ramadan terlebih dahulu baru hajjil bait. Maka itulah urutan bab ibadah, mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan juga mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Umar itu sendiri, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ya hadis Jibril, ya, al-Islam tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tusum Ramadan wa tuhajjal bayni istata'ta ilaihi sabila, qala sadaq. Maka yang pertama seharusnya dibahas adalah harusnya masalah syahadat. Sebagaimana syahadat adalah rukun Islam pertama yang disebutkan di kedua hadis tersebut. Akan tetapi masalah syahadat itu ada di kitab yang khusus membahas masalah akidah. Sehingga para ulama fikih tidak membahasnya di kitab fikih, itu dibahas di kitab akidah. Kemudian, ya, oleh karena itu pembahasan pertama adalah masalah salat. Akan tetapi salat adalah pembahasan yang panjang. Di antara syarat sah salat adalah masalah taharah. Dan taharah sebenarnya harusnya termasuk salah satu bahasan di bab salat. Akan tetapi karena saking panjangnya, akhirnya para ulama fikih membahas kitab taharah terlebih dahulu. Membahas permasalahan taharah terlebih dahulu, dan inilah yang kita lihat saat ini di kitab Asharul Mukhtasarat, beliau membahas ya kitab taharah. At-taharah itu sendiri di dalam ya istilah ilmu syar'i, taharah bermakna ya raf'ul hadas wa ma fi makna wa zawalul khabath wa zawal hukmi, ya, raf'ul hadas atau irtifa'ul hadas, ya, para ulama ibarahnya berbeda-beda, akan tapi perbedaannya sedikit. Mengangkat hadas wa ma fi makna, dan yang semakna dengan mengangkat hadas, wa zawalul khabath dan hilangnya najis, wa zawalu hukmihi atau wartifa'u hukmihi atau hukum najis tersebut terangkat. Jadi ada empat komponen dari definisi taharah. Yang pertama raf'ul hadas, mengangkat hadas dengan cara wudu atau ghusl atau mandi. Ya, mandi, mandi besar, mandi wajib. Raf'ul hadas yaitu wudu atau ghusl. Wa ma fi makna, yang semakna dengan mengangkat hadas, contohnya apa? Memperbarui wudu. Itu tidak mengangkat hadas karena memang sudah tidak ada hadas sejak sebelumnya, sejak wudu yang pertama. Ketika dia memperbarui wudunya di waktu salat berikutnya, ya tidak disyariatkan di waktu salat yang sama, ana entar lagi zuhur mau salat zuhur, mau berwudu. Belum sholat zuhur, ana mikir, ana mau mendapatkan pahala tambahan. Gimana? Memperbarui wudu. Nah, wudu lagi, tidak disyariatkan. Karena sudah wudu. Ya. Berbeda kalau misalnya masuk waktu asar, wudu yang pertama, yang waktu zuhur tadi belum batal, maka sebelum sholat asar, ana memperbarui wudu, itu tidak mengapa. Ya. Jadi, wa ma fi makna, yang semakna dengan mengangkat hadas, itu contohnya adalah memperbarui wudu. Atau apalagi selain memperbarui wudu, ghusl Jumat, ya, mandi ya sebelum salat Jumat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Atau misalnya wudu bagi orang yang mustahadhah atau orang yang salasil baul, wudu yang bagi orang yang mustahadhah, perempuan yang mustahadhah, karena laki-laki tidak bisa mustahadhah. Maka orang yang mustahadhah hadasnya tetap tidak terangkat, tetapi tetap disyaratkan baginya untuk berwudu sebelum salat. Demikian pula salasul baul, orang yang ya selalu kencingnya selalu keluar, ya maka hadasnya tidak terangkat karena ketika dia sudah wudu, bahkan ketika sedang berwudu itu pun kencingnya masih keluar. Itu namanya salasul baul, ya. Ini diantara ya, kelainan, ya, akan tetapi syariat menjelaskan hukumnya, ya, tidak masalah. Ini apa namanya, kalau ada orang memiliki penyakit seperti ini, salah satu baul, tidak masalah, dia tetap berwudu kemudian sholat, tidak mengapa, yaitu uzur dari syariat. Jadi definisi atau komponen yang kedua dari definisi thaharah adalah yang semakna dengan mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas sebenarnya, karena hadasnya masih ada di situ, seperti salasul baul atau mustahadhah, salat apa? Hadasnya masih di situ, hadasnya masih ada. Akan tetapi, ya, perbuatan thaharah tersebut tetap disyariatkan, yaitu wudu. Atau hadasnya memang tidak ada sejak awal, seperti apa? Seperti orang yang sudah wudu pertama kali, kemudian dia ingin memperbarui wudu. Atau orang yang memang tidak punya hadas besar, tapi dia mandi wajib atau mandi besar sebelum salat Jumat. Maka itu hadasnya memang tidak ada, ya. Maka ini definisi atau bagian yang kedua dari definisi thaharah, yaitu yang semakna dengan mengangkat hadas. Kemudian zawalul khabath, hilangnya benda najis. Ya, hilangnya benda najis yang thariq. Hilangnya benda najis yang thariq. Ya, karena benda najis itu ada dua, najis aini dan najis hukmi. Najis aini, benda najis yang memang benda najis dari sananya. Seperti misalnya, mohon maaf, anjing misalnya. Ya. Itu najis aini. Ya. Kalau kita punya atau kalau kita menemukan anjing, kita cuci 7 kali, ya. Anjing tersebut kita mandiin dia, salah satunya dengan tanah, tidak membuat anjing tersebut menjadi binatang suci. Mau 1000 kali disuci, disiram air, salah satunya dengan tanah, atau beberapa ratus kalinya dengan tanah, tidak membuat anjing tersebut menjadi hewan suci. Khalas Ustaz, ini sudah suci. Ya, bisa Anda bawa. Kenapa? Sudah 7 kali salah satunya dengan tanah. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia najis aini. Ya, beda dengan najis hukmi. Najis hukmi adalah benda yang asalnya suci, akan tetapi ketempelan atau bersentuhan dengan benda najis, ya, maka najis aini, maksudnya dia ketempelan dengan benda najis aini atau benda najis hukmi yang lain, maka dia menjadi terhukumi najis. Maka inilah yang bisa kita sucikan, ya, seperti misalnya kulit kita terkena, ya, kencing, ya, terkena urin kita sendiri misalnya, kemudian kita bersihkan dengan air, maka itu namanya thaharah. Itu bagian ketiga dari definisi thaharah, yaitu zawalul khabath, menghilangkan najis atau hilangnya najis itu sendiri. Ya, tidak harus ada niat untuk menghilangkan najis. Ya, jadi maksudnya tidak harus ada niat adalah ketika seseorang misalnya kehujanan, dia tidak sadar bahwa di kulitnya ada benda najis, kemudian dia kehujanan, kemudian dia baru sadar, oh tadi ada benda najis kayaknya. Itu tidak masalah. Dia tidak perlu mengurangi untuk menyiramnya secara sengaja kulitnya yang terkena benda najis tadi. Karena apa? Karena sudah dihilangkan oleh air hujan. Ya, jadi ketika air hujan menghilangkan benda najisnya tersebut, dia enggak punya niatan untuk, ya, menghilangkan benda najis tersebut. Karena itu adalah amalannya air hujan, bukan amalan dari dia. Ya, jadi dan bahkan bisa jadi dia tidak tahu bahwa ketika hujan turun tadi, dia memiliki benda najis di badannya atau di kulitnya. Maka itu bagian ketiga dari definisi thahar. Bagian keempat, irtifa'u hukmihi atau zawal hukmihi, yaitu hilangnya hukum najis tersebut. Misalnya dengan istizmar. Misalnya dengan istizmar. Istizmar kita bahas nanti insyaallah, tetapi secara ringkas istizmar itu adalah, ya, istinja dengan menggunakan batu atau tisu. Ya, atau benda-benda lain yang bisa membersihkan. Maka hukumnya itu benda najisnya sebenarnya masih ada, karena istismar itu hanya menghilangkan atharun najasah, tidak menghilangkan ainun najasah. Ya, istismar hanya menghilangkan, ya, athar dari najasah tersebut. Ya, apa athar itu apa? Bekas-bekasnya. Akan tapi ainun najasah atau terbalik, ya. Yang mana yang dihilangkan oleh istismar? Athar najasa atau ainun najasa? Ha? Yang dihilangkan oleh istismar, athar najasa atau ainun najasa? Athar najasa atau ainun najasa? Kira-kira. Tergantung bagaimana antum memaknai apa itu ain, gitu ya. Ala kulli hal, ya, secara mudahnya istismar tidak sebersih istinja. Ini antum setuju semua? Istismar tidak sebersih istinja. Oleh karena itu, ketika misalnya ya, di kampus atau di kantor kita terpaksa untuk istismar karena tidak ada bak mandinya, cuma ada tisu. Kemudian tidak begitu bersih, ya, dioles-oles lagi masih ada, ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Tidak mengapa. Memang itulah istismar, itulah yang diberikan uzur oleh syariat. Tidak harus bersih sebagaimana engkau, sebagaimana antum istinja. Karena kalau tidak antum bisa satu jam sendiri di toilet, ya. Maka itulah definisi dari taharah, ya. Bagian keempatnya adalah dengan menghilangkan atau hilangnya hukum najasah tersebut. Contohnya dengan istismar atau dengan tayamum. Ya, nanti tayamum bisa juga untuk menghilangkan hukum dari najasah, itu dibahas nanti di bab tayamum insyaallah taala. Kemudian penulis memulai kitab thaharah dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang masalah air. Al-miyahu salasah. Air itu ada tiga. Al-awwal tahurun wa huwa al-baqi 'ala khilqatihi wa minhu makruh kamutaghayyir bighairi mumazij wa muharram la yarfa'u al-hadath wa yazilu al-khabath wa huwa al-maqsuq wa ghayru birin naqah min thamud. Ya. Kategori pertama dari air, tentunya air tidak perlu kita definisikan. Ya. A'raf min ayyu arraf. Tidak semua yang ada di kitab harus ada takrifnya. Ya. Ala kulli hal, memahami definisi air itu jauh lebih susah daripada sekedar kita ingatkan itu air ada di belakang, ya. Jadi air al-ma tidak perlu didefinisikan, ya. Min ba min husni islamil ma li tarkuhu ma la ya'ni. Kategori pertama dari air adalah tahur. Ini kategori pertama. Wa huwa al-baqi 'ala khilqatihi. Ya. Yaitu air yang sifatnya masih sesuai dengan sifat penciptaannya. Sifat diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat dari sananya. Maka ini adalah sebuah kaidah. Ketika kita menemukan air di alam ini, ya, di bumi ini, maka ketika sifat air tersebut masih sesuai dengan sifat diciptakannya dari sananya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah air tahur yang yajuzu istimaluhu, yang boleh untuk digunakan. Tidak makruh, tidak haram dan seterusnya. Hukum asalnya adalah yajuz. Yajuzu istimaluhu. Penggunaannya boleh, ya. Jadi ini adalah kategori pertama, yaitu tahur. Kategori kedua nanti dibahas adalah tahir. Kategori ketiga adalah najis. Maka di sini air tahur adalah, ya, disebutkan oleh penulis al-baqi 'ala khilqatihi. Sifatnya masih sesuai dengan sifat penciptaannya, atau sifat sesuai yang sesuai dengan sifat diciptakannya air tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan contoh, ya, air tahur berdasarkan tempat air tersebut berasal. Para ulama, ya, menyebutkan 7 contoh, ya, ma'us sama, wa ma'ul bahr, wa ma'un nahr, wa ma'ul bi'r, wa ma'ul ain, wa ma'us salj, wa ma'ul barat. Ya, ma'us sama, air dari langit, yaitu air hujan. Kemudian ma'ul bahr, air laut. Maka air laut walaupun asin, tetapi dengan sifat asin itulah air tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka air laut adalah air tahur. Ya, sesuai definisi kita, ya, yaitu atau sesuai kaidah kita, al-baqi 'ala khilqati. Sifatnya masih sesuai dengan sifat diciptakannya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'an nahr, air sungai. Ya, jadi walaupun tawar, maka dia juga air tahur, karena air sungai demikianlah sifatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ul bi'r, dan air sumur, ya, ma'ul bi'r. Wa ma'ul 'ain, air di mata air. Wa ma'ul thalj, wa ma'ul barar. Ya, ma'ul thalj wa ma'ul barad. Ma'ul thalj itu adalah ya air yang dari langit turun dalam bentuk cair ketika di permukaan bumi mengeras menjadi es atau salju. Maka itu ma'ul thalj. Ketika dia sudah mencair kembali, maka airnya hasil dari es atau salju yang mencair tersebut adalah air tahur. Sedangkan ma'ul barad adalah air yang turun dari langit dalam bentuk ya, padatan seperti misalnya es atau salju, akan tetapi ketika sampai di permukaan bumi menjadi cair, ya, meleleh. Maka itu namanya ma'ul barad. Itulah bedanya antara ma'ul thalj dan ma'ul barad. Maka seluruh air tersebut, bahkan kalau misalnya para ulama menyebutkan, kalau misalnya kita menemukan ada air rasanya pahit, tapi itulah dengan sifat itulah air tersebut diciptakan oleh Allah. Atau kita menemukan air warnanya kuning, tapi bukan karena ketambahan ya zat-zat lain gitu ya, tapi memang begitulah diciptakan oleh Allah. Atau warna hijau atau warna biru, maka itu adalah air tahur seandainya ada. Ya, mengingat ada kaidah ini, al-baqi ala khilqatihi. Kemudian para ulama juga menyebutkan al-baqi ala khilqatihi haqiqatan au hukman. Al-baqi ala khilqatihi haqiqatan, yaitu air yang sifatnya sesuai dengan sifat diciptakannya secara hakikat, ya, memang enggak berubah seperti yang telah kita sebutkan dari tadi. Atau hukman, yaitu air tersebut sifatnya berubah, akan tetapi dia tetap air tahur. Ya, air tersebut sifatnya tetap apa? Sifatnya sebenarnya berubah, akan tetapi dia tetap dihukumi tahur. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah air yang ya berubah sifatnya karena sesuatu yang yusuk kusaunuh. Air yang sifatnya berubah karena kecampuran sesuatu atau karena faktor sesuatu yang kita susah untuk mencegah sesuatu tersebut untuk bercampur dengan air. Atau kita susah untuk mencegah faktor tersebut terjadi pada air. Contohnya apa? Al-ma al-mutaghayyir bimukhthi. Air yang dia berubah karena dia sudah lama mendekam di sebuah tempat. Lama mendekam, lama menggenang di sebuah tempat sehingga dia berubah dengan sendirinya. Ya, maka seperti misal di mata air, airnya karena saking lamanya berubah menjadi warnanya hijau misalnya. Atau baunya sudah bukan bau air normal, ya, tidak berbau, ya, normalnya air itu ya. Maka ini itu adalah al-ma al-mutaghayyir bimukhthi, air yang berubah sifatnya, salah satu sifatnya saja tidak masalah, atau tiga-tiganya tidak masalah. Akan tapi dia berubah sifatnya karena dia lama menggenang di sebuah tempat atau di sebuah wadah, itu yang namanya ya air yang al-baqi ala khilqatihi hukman, air yang tetap berada dalam sifat diciptakannya oleh Allah, akan tetapi hukman secara hukum saja, terhukumi saja, bukan secara hakikat. Maka ini air tahur. Contoh lain adalah ketika air di mata air ada ganggang, kemudian ada jamur, kemudian ada tanaman-tanaman, kemudian ya, ya apa waraki sajar, ada daun-daun berguguran dari pohon ya berjatuhan ke air tersebut, sehingga salah satu sifat dari air tersebut berubah atau salah duanya atau ketiga-tiganya, maka air tersebut tetap terhukumi tahur walaupun sifatnya berubah. Maka ini tetap kita hukumi tahur. Karena apa? Susah untuk ya bagi kita untuk menghalangi faktor ini terjadi. Mata air susah, masa kita harus kasih jaring-jaring di mata air supaya tidak kejatuhan daun dari pohon, atau kita pangkas setiap pekan itu ganggang yang ada di situ dan sebagainya. Ini sudah jadi pekerjaan tersendiri nanti ya. Jadi setiap mata air kita lakukan itu demi apa? Demi supaya air ini tetap tahur hakikatan. Maka ini ya masyaqqah. Kita tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu, walaupun sifatnya berubah, akan tetapi perubahannya karena bima yasukku sunul ma'i anhu, maka dia terhukumi tahur. Ya. Maka hukum dari air tahur, dia yarfa'ul hadas wa yuzilul khabas. Dia menghilangkan hadas dan ya menghilangkan najis. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum al-yutahhirakum. Kami turunkan langit agar kalian ya bertaharah dengan air tersebut. Maka air dari langit itu menghilangkan hadas dan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya fungsi atau langit untuk digunakan untuk taharah. Demikian pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma tahhirni bil ma'i wa thalji wal barad. Ya, ya Allah, sucikanlah aku dengan air, dengan salj, dengan salju dan dengan barad, ya, dengan air barad. Maka ini menunjukkan air tahur mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kemudian yang menghilangkan hadas itu hanya air tahur. Yang menghilangkan hadas itu hanya air tahir, apalagi air najis. Cairan yang bukan air itu tidak bisa menghilangkan hadas. Kita tidak bisa wudu dengan bensin misalnya. Ini saking kayanya gitu ya. Bensin turah-turah Ustaz di sini. Minyak gitu ya. Tidak bisa. Wudunya tidak sah. Ya. Jus lemon, ada jus jeruk. Ambil minum enggak apa gitu ya. Tidak sah wudunya karena apa? Air bahkan. Ya, yang bisa kan hadas itu hanya air tahur. Sedangkan apakah menghilangkan najis itu hanya air tahur? Itu para ulama berbeda pendapat. Di mazhab Hambali hanya air tahur yang bisa menghilangkan najis. Bisa menghilangkan najis. Dan di kajian ini kita hanya menyebutkan pendapat Hambali. Ya, setelah anda pikir-pikir sesuai dengan tujuan dari kitab ini Ahsarul Mukhtasarat, maka syarahnya juga harus ya Ahsarus Syuruh. Ya. Akan tapi jika menginginkan ya pembahasan tentang berbeda, akan ke akun YouTube ana ada kajian Umdatul Talib, ya sebuah kitab fikih mazhab Hambali juga karya Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala. Ya, jadi di kitab itu insyaallah kita akan membahas tentang di kalangan para ulama, di para ulama mazhab Hambali itu sendiri berbeda riwayat dari di kalangan para ulama berbeda mazhab. Ya. Kemudian disebutkan ghair bi ghairi mumazid. Ada tahur yang hukumnya makruh untuk digunakan. Tahur yang hukumnya makruh untuk digunakan dengan catatan enda jika tidak air tersebut. Kaidahnya sesuatu yang makruh bisa menjadi mubah dan sesuatu yang haram bisa menjadi mubah kalau ada darurah. Maka demikian pula dalam masalah ini ada air tahur yang hukumnya makruh. Kalau tadi yang kita sebutkan air hujan, air laut, air di salju dan air barat, apa? Ya juz istimaluhu, ya. Atau air yang berubah dengan sendirinya al-mutaghayyir yang berubah karena dia terlalu lama mendekam di sebuah tempat, sebuah terkena apa dia sifatnya berubah karena keguguran daun dari pohon atau tumbuh ganggang di situ, maka ini yajuz istimalu, yajuz walaupun sifatnya berubah. Kenapa? Yasukku sadul ma'i anhu. Karena susah untuk menjaga faktor-faktor tersebut untuk mengenai air tersebut. Akan tetapi ada air tahur yang hukumnya makruh. Yaitu apa? Kamu taghayyir bi ghairi mumazid. Karena kecampuran sesuatu yang ghairi mumazid. Yang tidak mumazid. Mumazid itu apa? Mukhalid. Mumazajah itu mukhalatah. Ya, mumazajah itu mukhalatah. Maksudnya apa? Larut. Air tersebut larut. Kalau sesuatu larut di air, ya, maka ya dia menjadi ya kemudian perubahannya itu besar, maka dia bisa menjadi air tahir. Nanti kita bahas. Ya, jadi kalau ada air terkena sesuatu, kemudian larut, kasih gula misalnya, larut, maka ya ini hukumnya bisa merubah tahuriyahnya. Ya, kalau sifatnya benar-benar berubah banyak gitu ya. Kalau berubah sedikit tidak masalah, insyaallah tetap tahur. Tapi kalau berubah banyak maka dia menjadi tahir. Akan tapi yang kita bahas di sini, kalau ada air kemasukan sesuatu yang tidak larut. Contohnya apa? Ya, kita'il kafur. Kita'il kafur. Contohnya apa? Kafur yang padatan. Masukin ke air dia tidak larut, dia tetap bentuk padatan. Ya, atau kemasukan al-udil qamari atau kemasukan kayu yang untuk mengharumkan air tersebut, tapi kayunya tidak larut, kayunya tetap kayu di situ, tetap bentuk padatan. Ini enggak, ini tidak mukhonatoh namanya, tidak larut. Atau duhan, ya, kecampuran minyak. Minyaknya apa? Minyak tidak larut, tidak akan bisa larut di air. Minyaknya akan ngambang gitu ya. Ya, karena ya masa jenisnya berbeda. Jadi ini namanya tidak mukhalat atau tidak mumazajah. Apa hukumnya di mazhab Hambali? Makruh. Ketika kecampuran hal ini, kecampuran benda yang dia tidak larut dan sifatnya berubah. Dengan catatan sifatnya berubah. Kalau sifatnya tidak berubah, Ustaz, Anda coba Anda punya ember, Anda masukin ini Ustaz, kotak ini Ustaz. Set. Ini berarti langsung hukumnya makruh. Eh tidak, sifat airnya berubah atau tidak? Kalau sifat airnya tidak berubah maka tetap hukum asalnya yajuz istimaluhu. Tidak semua ini ada air kemudian dimasukin ini kotak tisu gitu ya. Dimasukin dia tidak berubah sifat air tersebut, maka dia tetap yajuz istimaluhu bukan makruh. Ya, jadi yang makruh itu contohnya ketika sifatnya berubah, kecampuran kita'il kafur, kafur yang padatan, kecampuran kayu yang bersifat mengharumkan, apa namanya kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Arab di istilah fikih namanya al-ud al-qamari, nisbah kepada kota, sebuah kota di Hind ya, atau duhun minyak gitu ya, sehingga salah satu sifat air berubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka karena perubahan tersebut akibat benda yang tidak larut hukumnya makruh. Tetapi kalau kita butuh, contohnya misalnya, ya butuh itu contohnya misalnya, ya tidak ada air lain misalnya, ya atau ada air lain tapi ya agak susah, ya agak jauh, kita butuh untuk ya menggunakan air ini untuk bertoharoh, maka tidak masalah, menjadi mubah hukumnya. Kemudian penulis menyebutkan ada air tohur yang hukumnya haram digunakan, dia tohur tapi haram. Wa muharramun la yarfa'ul hadath wa yuzilul khabath. Ya, perhatikan di sini jangan sampai salah paham dengan perkataan penulis di matan ini. Air tahur yang hukumnya haram untuk digunakan, ya, yakni apa? Wa huwal maghsub. Kita langsung loncat sebentar. Wa huwal maghsub. Contohnya adalah air yang ya kita merampas air tersebut dari orang lain. Kita merampas air milik orang lain padahal air tersebut dibutuhkan oleh orang tersebut ya. Jadi ini secara zalim. Maka itu namanya ya al-ma'ul maghsub. Dan ini haram karena apa? Merampas milik orang lain itu haram. Ya. Inna dima'akum wa amwalukum 'alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian bagi kalian itu haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya, seperti ya mulianya ya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini yaitu Makkah. Maka ini menunjukkan ya perbuatan ini haram. Oleh karena itu, sesuatu yang menjadi konsekuensi dari perbuatan haram maka haram juga untuk digunakan ya, seperti misalnya ya kita menggunakan air yang kita merampas dari orang lain tersebut untuk taharah, maka kita telah melakukan suatu keharaman. Kita haram ketika mengambilnya dan kita haram ketika kita menggunakannya untuk taharah ya. Akan tetapi apakah kalau kita menggunakan air hasil rampasan tersebut atau hasil curian tersebut kemudian kita gunakan untuk wudu atau ghusl atau untuk menghilangkan benda najis di kulit kita misalnya, apakah tahorohnya sah? Di mazhab Hambali, ya hadasnya tidak terangkat. Hadasnya tidak terangkat. Mengapa? Karena mengangkat hadas adalah ibadah. adalah fi'l, adalah perbuatan, perbuatan ibadah. Yang ketika dia bersumber dari hal yang haram, maka ya an-nahyu ya yufidul fasad. Larangan itu berfaedah tidak sahnya amalan yang dilarang. An-nahyu yufidul fasad, ini di mazhab Hambali. Oleh karena itu, karena mengangkat hadas, wudu atau ghusl itu adalah perbuatan ibadah, itu adalah fi'lun, adalah perbuatan. Maka ketika dilakukan dengan menggunakan sesuatu yang haram, air yang haram, maka dia menjadi ya tidak sah wudunya, ghuslnya tidak sah. La yarfa'ul hadas. Itu mengapa penulis berkata demikian. Wa muharram la yarfa'ul hadas. Wa yuzilul khabath, akan tetapi dia menghilangkan najis. Oleh karena itu di sini jangan sampai antum memahami perkataan penulis wa muharram la yarfa'ul hadas wa yuzilul khabath. La yarfa'ul hadath wa la yuzilul khabath. Jangan dipahami demikian. Akan tapi ini dipahami la yarfa'ul hadath walakin yuzilul khabath. Ya. Memang lebih afdol lagi kalau penulis menyebutkan walakin. Supaya tidak salah paham, supaya di sini tidak dianggap ya, hukumnya sama dengan sebelumnya. Ya. Wa muharram la yarfa'ul hadath, akan tapi dia menghilangkan najis. Kalau kita gunakan air hasil rampasan atau air curian tersebut untuk menghilangkan benda najis di kulit kita, maka ya hukumnya haram, kita tetap berdosa. Akan tetapi kita menghilangkan benda najis tersebut sah. Mengapa? Karena menghilangkan benda najis itu termasuk tarkun, bukan fi'lun. Termasuk tarkun, yaitu ya meninggalkan sesuatu, bukan melakukan sesuatu. Dan dia tidak butuh niat. Oleh karena itu apa? Tidak masalah di sini untuk dia tetap sah, karena selain tidak butuh niat dan dia adalah tarkun. Berbeda dengan sebelumnya yang mengangkat hadas itu adalah sesuatu yang merupakan fi'lun, perbuatan, dan butuh niat. Maka di mazhab Hambali beginilah hukumnya, ya. Wa huwal maqsud. Kemudian contoh lain dari air tahur, dia tahur. Mengapa kita masih sebut dia tahur? Karena ya dia masih bisa menghilangkan khabath. Ini penting. Dia tetap disebut air tahur karena ya memang dia tidak mengangkat hadas, akan tapi dia menghilangkan khabath, menghilangkan najis. Walaupun hukumnya haram, walaupun dia dapat dosa. Ya. Ketika dia menggunakan air hasil rampasan atau hasil curian tersebut. Contoh lain adalah ghairu bi'rin naqah min Tsamud. Air selain air sumur yang naqah, yang unta. Ya, dari kaum Tsamud itu minum dari air sumur tersebut. Maka air sumurnya naqah ini, ya. Naqah itu bi manzilatil mar'ah. Kalau jamal bi manzilatil ar-rajul. Kalau ba'ir biman zilatil insan. Ini nama-nama unta, ya. Nama-nama unta di bahasa Arab ada ba'ir biman zilatil insan. Jamal biman zilatil rajul, naqah biman zilatil mar'ah. Ya, ini di fiqh al-lughah. Ya, fiqh al-lughah. Maka di negerinya kaum Tsamud, ketika naqah unta dari ya, nabi yang di Rasul yang diutus kepada kaum Tsamud siapa? Hah? Nabi Saleh. Nabi Saleh atau Nabi Syuaib? Hah? Nabi Saleh. Masya Allah. Jadi naqah tersebut, unta tersebut minum dari air sumur. Kemudian setelah itu kaum Tsamud diazab. Karena mereka diazab, maka air sumur, selain air sumur yang tempat minumnya unta, tidak boleh kita ya apa namanya gunakan. Haram hukumnya. Haram hukumnya untuk digunakan. Kenapa? Karena itu adalah bekas tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali air sumur yang tempat minumnya unta tersebut. Ya. Jadi hukumnya apa? Kalau kita ke negerinya kaum Tsamud, ya, maka ya untuk berwudu carilah air dari airnya sumur dari naqah tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk menggunakan air sumur yang lain. Akan tetapi kalau misalnya kita tetap menggunakannya dan kita berdosa karena kita melakukan atau menggunakan air tersebut, tetapi ya kalau kita menggunakan untuk menghilangkan najis, maka itu sah menghilangkan najisnya. Kalau untuk makan hadas tetap tidak sah. Taib. Kemudian kategori kedua dari air, athani tahirun, la yarfa'ul hadas wa la yuzilul khabath. Jadi kebiasaan penulis kalau hukumnya sama-sama la, beliau mengulang la-nya di sini ya. Jadi itu mengapa di awal tadi tidak disebutkan wala yuzilul khabath, karena memang maksudnya adalah walakin yuzilul khabath. Kategori kedua dari air adalah air tahir, tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan khabath, tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis. Itu adalah air tahir. Apa contohnya? Al-mutaghayyir bimumazijin tahir. Yaitu air yang berubah karena air tersebut terkena benda kemudian larut. Bendanya larut di air tersebut. Contohnya apa? Ada air, kita masukin susu, kemudian larut. Kita masukin susu kental manis, larut, walaupun itu bukan susu katanya ya. Maka tampaknya ya sifatnya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, apalagi rasanya berubah gitu ya. Dan kita ketika melihatnya, kita sudah menjadikannya dia bukan, kita tidak menyebutnya lagi sebagai air kan, tapi susu. Atau walaupun kita tetap menyebutnya sebagai air, akan tetapi sifatnya berubah sekali ya, maka dia ya terhukumi tahir, bukan tahur lagi. Jadi air yang ketika kecampuran sesuatu kemudian sesuatu tersebut larut, maka kemudian airnya tersebut berubah ya. Jadi ada air kecampuran sesuatu kemudian larut, itu yang pertama. Kemudian sifat air berubah, itu yang kedua. Kemudian perubahannya banyak. Kalau sedikit dia tetap tahur. Kalau banyak maka dia menjadi tahir. Kalau terkumpul tiga komponen ini, sesuatu yang apa namanya bercampur dengan air tersebut kemudian larut, itu yang pertama. Kemudian sifat dari air tersebut berubah. Kemudian yang ketiga perubahannya banyak. Baik air tersebut tetap kita sebut air tapi sifatnya sangat berubah ya, atau air tersebut sudah tidak kita sebut lagi sebagai air akan tapi kita sebut sebagai sop misalnya, atau susu, atau teh, atau kopi ya, maka itu air tahir, itu namanya tahir ya. Atau bahkan kita sebut dia sebagai cairan yang bukan air, ma'i ghairil ma', cairan yang bukan air. Kecuali kalau misalnya kita campurkan garam misalnya ya, garam. Para ulama menyebutkan perincian kalau garamnya tersebut garam ya dari laut ya, walaupun bentuknya bubuk akan tapi asalnya dari laut. Antum pernah melihat tambak garam? Kalau anda sering ya. Maka ketika dicampur ke air hukumnya dia tetap tahur walaupun makruh. Itu termasuk contoh yang air tahur yang makruh di mazhab Hambali. Ketika kecampuran air, ketika air tersebut kecampuran garam yang asalnya dari air laut. Berbeda kalau kecampuran garam yang asalnya dari pegunungan, dari jibal. Ya, al-mih al-ma'dini. Ya, garam yang asalnya dari batu-batuan di gunung. Biasanya kalau antum lihat di dokumenter-dokumenter itu ada kambing naik-naik ke tebing ya di pegunungan kemudian jilat-jilat batu untuk mencari mineral atau yang asin-asin di situ, maka itu air apa garam yang berasal dari batu-batuan di gunung. Kalau garam tersebut kita campurkan ke air, maka kemudian sifat dari air itu berubah, kemudian perubahannya banyak, maka tahir. Kalau air kecampuran garam yang asalnya dari laut tetap tahur, tapi makruh. Jadi bedakan. Mengapa? Karena air yang kecampuran garam, yang garam tersebut berasal dari air laut, asal dari garam tersebut adalah air laut. Ya. Li'anna aslahu al-ma, yaitu ma'ul bahr. Sehingga cuma berubah bentuk aja ke menjadi garam. Sehingga ketika bercampur ke air, dia tetap tahur. Karena asalnya memang dari air, yaitu air laut. Tapi kalau air yang kecampuran garam yang dari batu-batuan, maka dia asalnya bukan dari air, dari air akan tapi asalnya dari batu, dari pegunungan. Sehingga ketika dia nyampur dengan air, kemudian dia pasti larut. Kemudian sifat air berubah. Kalau perubahannya sedikit tetap tahur insyaallah, kalau perubahannya banyak tahir. Ya. Jadi ini perbedaannya. Contoh lain dari air tahir adalah air yang kecampuran tanah. Ada air kita campurkan tanah atau kecampuran oleh tanah, maka selama air tersebut kita tetap sebut sebagai air yang kecampuran tanah, dia tetap tahur. Afwan, dia bukan tahir. Ini bukan contoh air tahir ya. Ini contoh yang berkaitan dengan air tahir adalah kalau air kecampuran tanah, turab, kecampuran tanah. Apakah dia tahir atau tahur? Tahur. Selama ya kita tetap sebut dia sebagai air yang kecampuran tanah, bukan tanah yang ada basah-basahnya dikit gitu. Bukan misalnya ada air segelas air antum campurkan tanah satu truk misalnya. Jadi ini tanah yang basah, bukan air yang kecampuran tanah. Beda. Jadi selama tanahnya itu tidak mendominasi atau kita tidak sebut dia sebagai tanah becek gitu ya, maka dia tetap terhukumi air tahur walaupun sifat airnya berubah, warnanya berubah karena tanah tersebut ya, atau sifat-sifat lainnya berubah. Kemudian contoh lain dari tahir adalah yasirun musta'malun fi raf'i hadas. Air yasir, air yang di bawah dua kullah. Nanti kita bahas dua kullah itu apa, tapi air yang di bawah dua kullah itu namanya yasir, air yang di atas dua kullah atau dua kullah itu sendiri itu namanya kathir. Ya, air kathir. Ya, air yasir, ma'un yasir, ketika dia musta'malun fi rafi'i hadas, misalnya air tersebut telah digunakan untuk taharah, mengangkat hadas. Contohnya apa? Kita berwudu. Kemudian air yang menetes dari anggota wudu kita, air kita gunakan untuk membasuh tangan dan lengan kita. Air yang menetes dari lengan kita, air yang menetes dari tangan kita, itu namanya air musta'mal. Air musta'mal kalau kita tampung dalam sebuah bejana kemudian kita gunakan lagi untuk wudu, tidak boleh, tidak sah wudunya di mazhab Hambali. Demikian pula di mazhab Syafi'i. Ya, kama araftum, sebagaimana antum sudah tahu. Jadi air selama dia yasir, selama dia ya volumenya di bawah 2 kullah. Tentunya air yang menetes di sini itu di bawah 2 kullah tentunya ya. Antum gunakan lagi untuk berwudu, maka itu tidak mengangkat hadasnya. Ya. Dan juga tidak bisa menghilangkan benda najis dengan menggunakan air musta'mal tersebut. Istilahnya namanya adalah air musta'mal. Ya. Kemudian as-salis, kategori ketiga dari air adalah air najis, yaitu air yang kecampuran atau terkena benda najis. Yahrum musta'maluhu mutlaqan illa lidarurah. Ya, air yang dia itu kecampuran benda najis sehingga ya salah satu sifatnya berubah, atau ketika dia kecampuran benda najis tapi dia air yang volumenya sedikit, air yang volumenya di bawah 2 kullah ya, hanya sekedar kecampuran benda najis saja, maka yahrum musti'maluhu mutlaqan. Tidak boleh bagi kita, ya haram bagi kita untuk menggunakannya secara mutlak. Air najis tidak boleh kita gunakan. Ya, untuk misalnya untuk wudu, untuk ghusl, untuk menghilangkan benda najis tidak boleh kita gunakan. Illa li darurah, kecuali darurat. Ya. Kecuali darurat. Apa contohnya? Kondisi darurat di sini. Contohnya adalah ketika seseorang ya sudah dalam kondisi kritis, tidak ada air, kemudian dia keselak. Ya, jadi kritis karena keselak. Ini kalau enggak minum bisa bahaya. Sedangkan tidak ada air lagi kecuali air najis. Apa yang harus dilakukan? Minum air najis tersebut. Karena ini apa? Kondisi darurat. Kalau sudah selesai keselaknya, ya berhenti minumnya. Ya, jangan keterusan. Ya, maka ini contoh kondisi darurat. Wa huwa mataghayyaru bi najasah fi ghairi mahalli tathhir. Ya. Air najis itu adalah air yang berubah sifatnya, baik perubahannya itu banyak ataupun perubahannya sedikit. Selama dia air tersebut sifatnya berubah karena benda najis, baik perubahannya banyak atau sedikit, maka dia terhukumi air najis. Akan tapi penulis memberikan catatan fi ghairi mahalli tathhir, di tempat selain tempat tathhir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya contohnya misalnya tangan ana ada benda najis. Terkena ya benda najis di tangan ana. Kemudian ana siram dengan air. Air yang di bawah 2 kullah. Air yang di bawah 2 kullah. Maka ketika air tersebut mengenai benda najis yang ada di tangan ana, ya, maka kita telah sebutkan tadi, ketika air yasir di bawah 2 kullah hanya sekedar bersentuhan dengan benda najis, maka dia menjadi najis walaupun tidak berubah. Itu disebutkan oleh penulis di poin berikutnya, aula qaha fi ghairihi wa huwa yasir. Ya, ketika air yasir di bawah 2 kullah, ya, kemudian dia bersentuhan dengan benda najis, maka walaupun sifat air tersebut berubah atau tidak berubah, air tersebut menjadi najis. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza balaghal ma'u kullatayn lam yahmilil khabath." Jika air telah mencapai 2 kullah atau lebih, maka air tersebut tidak membawa najis. Oleh karena itu, mafhum dari hadis ini, kalau di bawah 2 kullah, maka dia najis. Sehingga kalau air di bawah 2 kullah terkena benda najis, walaupun airnya tidak berubah, maka apa? Air tersebut najis. Air tersebut najis. Ya. Nah, sekarang kalau di tangan ana ada benda najis, apa yang harus ana lakukan? Ana harus taharah. Ana harus menghilangkan benda najis ini. Gimana cara menghilangkan benda najis? Di mazhab Hambali harus pakai air tahur, tidak bisa pakai tidak bisa hanya sekedar ditiup atau tidak bisa dengan sekedar pakai kertas atau tisu gitu ya, harus pakai air tahur. Air tahur, kebanyakan air tahur yang kita gunakan untuk menyiram seperti ini di bawah 2 kullah. Ya, antum ambil gayung itu di bawah 2 kullah tobaan. Kemudian di apa namanya? Antum siram ke tangan antum untuk menghilangkan benda najis itu. Ketika air di bawah 2 kullah ini bersentuhan dengan benda najis ini, maka berdasarkan ya prinsip yang baru saja kita jelaskan, air di bawah 2 kullah ketemu dengan benda najis, mau berubah atau tidak berubah airnya, air tersebut menjadi najis. Gimana kalau kondisi kita mau menghilangkan benda najis itu sendiri? Tangan ana kena benda najis, ana ingin menghilangkan benda najis, tapi kalau ana siram dengan air di bawah 2 kullah, dan itulah kondisi yang hampir selalu terjadi, ya, antum siram atau menghilangkan benda najis tidak pakai ya kontainer yang besar gitu ya. pakai gayung. Maka apakah kemudian ketika air dari gayung ini menyentuh benda najis tersebut di tangan anak, maka air tersebut menjadi najis? Kalau air tersebut menjadi najis, najisnya malah makin banyak, ya. Muskilah. Gali lubang tutup lubang, ya. Maka bagaimana? Para ulama di sini penulis menyebutkan fi ghairi mahalli tathhir, itu dikecualikan. Hal ini dikecualikan ketika air di bawah 2 kullah ini, air dari gayung tadi menyentuh benda najis, tapi benda najisnya di tangan ana dan air tersebut di tangan ana, maka air yang masih di tangan ana ini tidak menjadi najis gara-gara bersentuhan dengan benda najis tadi. Baru kalau sudah lepas dari tangan ana, maka baru dia najis juga. Oleh karena itu, ya, ketika kita membersihkan benda najis yang ada di tangan kita, kita cara membersihkannya adalah dengan ini benda ini, tangan kita kita kedepankan, kemudian kita siram, sehingga air yang lepas dari tangan kita, ya, jatuh ke tempat yang agak jauh dari badan kita, begitu kan? Karena air yang setelah jatuh dari tangan itu menjadi najis di mazhab Hambali ataupun di mazhab Syafi'i, sama hukumnya dalam masalah ini. Ya, jadi air tersebut setelah kita gunakan untuk apa, menghilangkan benda najis yang ada di tangan kita, ketika masih di tangan kita dia tetap suci dan dia bisa mensucikan, itu mengapa kita siram tangan kita dengan air tersebut. Tapi kalau sudah jatuh, maka dia menjadi najis. Karena apa? Dia sudah bukan di mahalli tathir. Oleh karena itu, ketika kita mau membersihkan ya benda najis yang ada di tangan kita, ya gaya kita ketika membersihkan bukan dengan cara apa, tangan kita tersebut diletakkan di dekat badan kita kemudian disiram ke badan kita sehingga air air yang terkena jatuh dari tangan kita kena ke badan kita. Ini sama saja dengan membuat badan kita menjadi najis. Ya, maka intinya adalah ketika dia masih di mahalli tathir, dia masih suci ya, walaupun air di bawah dua kulah tersebut bersentuhan dengan benda najis. Akan tapi kalau sudah lewat dari mahalli tathir, lewat dari tangan kita berjatuhan ya, bertetesan ya, maka itu terhukumi najis. Oleh karena itu kita harus terus menyiram sampai apa, benda najis di tangan kita hilang. Baru kalau sudah hilang, baru ya, baru tidak masalah gitu ya. Tayyib. Aulaqaha wa huwa yasir wal jari karraqit. Dan air yang mengalir sama seperti hukumnya, dihukumi sama seperti air yang menggenang. Ya, jadi ini kaidah yang sama dengan mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang bisa antum lihat di sini, banyak persamaan sekali antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Al jari karraqit, air yang mengalir sampai jauh itu terhukumi sama seperti air yang menggenang. Ya, rokit. Yaitu apa? Ketika air yang mengalir tersebut volume totalnya di bawah 2 kullah, kemudian dia melewati benda najis, maka seluruh air yang mengalir tersebut menjadi najis walaupun tidak berubah airnya, sifat airnya. Tapi kalau air yang mengalir tersebut volume totalnya di atas 2 kullah, kemudian melewati benda najis, maka dia baru najis kalau sifatnya berubah. Kalau tidak berubah maka dia tidak najis. Ya, jadi dhabit prinsip dalam masalah ini, ketika air tidak peduli volumenya, kalau dia berubah karena benda najis, maka pasti najis. Baik perubahannya besar atau kecil. Ada air satu kolam renang kena najis sedikit, kemudian rasanya berubah dikit dari air tersebut gara-gara ya najis yang sedikit tadi. Atau antum masuk kolam renang kemudian sambil kencing di dalamnya, itu sebagaimana kebiasaan banyak orang ketika renang ya, ngaku aja ya. Maka ketika air tersebut di atas 2 kullah, ini air yang banyak, kemudian sifatnya berubah sedikit gara-gara ada kencing urin tadi, maka ini satu kolam renang semuanya najis. Ya. Yeah. Kemudian gimana kalau cairan selain air? Cairan selain air, kecampuran benda najis, misalnya susu, ya 10 kulah, kayak gimana itu susu 10 kulah ya? Ini di pabrik susunya berarti ya? Apa? Kolam renang isinya susu, masya Allah. Kemudian kena benda najis setetes, ya atau setitik benda najis. Maka apa hukumnya? Hukumnya adalah di mazhab Hambali, sama di mazhab Syafi'i juga, adalah susu tersebut atau cairan selain air tersebut langsung najis, mau berubah atau tidak berubah. Enggak peduli di bawah 2 kullah atau tidak peduli di atas 2 kullah, dia 100 kullah, 1000 kullah. Ini di mazhab. Kenapa? Karena memang ada cairan selain air yang sampai 1000 kullah. Ya, susah. Yang volumenya sampai 1000 itu ya air sungai gitu. Kebanyakan air. Tapi kalau seandainya kita yang gitu ya, ada susu 3 kullah atau 4 campuran ya. Mohon maaf, ini cicak. Kotoran cicak najis atau tidak? Cicaknya najis atau tidak? Enggak. Tawafina alaikum wa tawaf. Minat tawafina alaikum wa tawaf. Cicak termasuk binatang ada di sekitar kita yang apa namanya, sebagaimana kucing, kucing itu tidak najis. At-tawafin 'alaikum mutawafat, termasuk kita. Bawa kucing yang lebih sering lagi lalu lalang di sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya cicak, contohnya tikus gitu ya. Jadi kalau rumah kita ada, jadi ya, ada cicaknya. Kalau cicak masih wajar. Itu tidak najis. Tidak perlu kita tadi harus nempel. Ya ini susah. Ini job. Ya maka cicaknya sendiri tidak najis. Ya, nanti dibahas. Akan seandainya ada benda najis, walaupun setetes ataupun setitik, jatuh ke cairan selain air, susu, di atas 2 kulah, 3 kulah misalnya, atau 4 kulah, maka cairan tersebut langsung najis. Mau berubah, mau tidak berubah sifatnya. Itulah mengapa ada peribahasa, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Tinggal diberikan, tinggal diteliti yang namanya nilai itu benda najis atau tidak gitu ya. Yang nilai itu najis atau tidak di bahasa Indonesia. Kalau itu benda najis, maka peribahasa itu pada hakikatnya adalah kaidah fikih. Masya Allah ya. Orang-orang Indonesia ini, masya Allah, para fukaha. Peribahasanya saja, budayanya saja kaidah fikih. Ya. Kita cari peribahasa lain yang merupakan kaidah fikih. Itu bisa menjadi tugas akhir S1 fikih sendiri. Baik. Wal kathir kullatan, dan air kathir itu adalah 2 kullah atau lebih. Ya, 2 kullah atau lebih itu disebut oleh para fuqaha air kathir. Wa huma mi'atu ratlin wa sab'atu artalin wa sub'u ritlin bid Dimashqi. 2 kullah itu adalah 100 ya, 7 ya apa mi'at rotlin 100 rotel sahabat artolin 7 rotel wa sub'u ritlin seperti 7 ritel digabungkan semuanya itulah 2 kullah ya ini, akan tetapi yang dimaksud rotel di sini ini satuan volume di Damaskus atau di Syam secara umum ya. Akan tetapi kebiasaan para ulama secara ulama Hambali khususnya itu tidak menggunakan rotel Dimashqi, tapi pakai rotel Iraqi, karena Imam Ahmad pakai rotel Iraqi. Satuan volumenya beda. Ya, ini satuan volume. Ini bukan SI, bukan CGS ini ya, bukan. Kan tapi rotel Iraqi, rotel Dimashqi. Yang kebiasaan para ulama Hambali itu rotel Iraqi, cuma di matan ini aja pakai Dimashqi. Karena Ibn Balban itu orang beliau adalah Ad-Dimashqi. Ya. Seorang Dimashqi. Kalau pakai rotel Iraqi, maka sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, khamsumi'ati rotlin Iraqi takriban. Ya. Wa in balagha qulatayn wa huwa al-kathir wa huma khamsumi'ati rotlin Iraqi takriban fa khalatun najasa ghayru bali adima wa dhairu mati fa alu falam taghayru aw khalatul baul aw al-adhir wa shubsa unhu kama sallin tariqan fa tahur. Ya, jadi ketika air dia sama dengan 500 rotel Iraqi atau di atasnya, maka itu air kathir. Pertanyaannya adalah ketika kita sebutkan ya, 2 kullah itu dalam rotel Dimashqi ataupun rotel Iraqi, antum tetap tidak paham. Ya, itu masalahnya. Harus pakai satuan SI, jangan CGS dong. Ya, CGS itu apa? Susah ya, susah. SI saja. Atau kalau mau CGS ya sudah, kita pakai gram ya, walaupun tidak apa namanya ya. Jadi satuan yang SI untuk berat itu apa, atau untuk massa itu apa, kilogram atau gram, kilogram atau gram? Ini fidasnya ini dipertanyakan. Fidasnya dipertanyakan. Antum kok bisa lolos TPB ya? Ya, jadi ini nilai kasihan pasti ya. Nilai kasihan. Jadi di dalam satuan gram atau karena massa jenis air itu apa 1 gram per sentimeter kubik, Maka ketika kita sebut angka dalam gram, maka itu sama dengan angka dalam liter, yaitu 191,25 gram atau liter. Gram itu satuan massa, liter itu satuan volume. Jangan digabung-gabung ya. Yang biasanya kecampur-campur kayak begini itu adalah orang-orang yang pengetahuan fisikanya rendah, seperti pengikut kaum bumi datar itu biasa kayak gitu-gitu ya. Jadi apa, jangan samakan gram sama liter. Gram itu satuan massa, liter itu satuan volume ya. Maka akan tetapi karena massa jenis air nilainya tertentu, sehingga angkanya menjadi sama untuk gram dan liter. Jadi ini hanya berlaku untuk air di room temperature, di atmospheric pressure gitu ya. Ala kulli hal, kita tidak perlu ke arah sana ya. Ya. Jadi 2 kullah itu 191,25 gram atau liter. Kira-kira. Gram. Kilogram, ya kilogram. 191,25 kilogram atau liter. Gara-gara antum pengennya CGS, jadinya anda tetap nyebut angkanya dalam SI tapi lupa ya. 191,25 kilogram atau liter. Kemudian wal yasir madunahuma, dan yasir, air yasir itu yang di bawah 2 kullah. Jadi patokan angka tadi 191,25 kilogram tadi atau liter tadi, dia tidak harus gitu ya, itu takriban saja. Jadi walaupun berkurang sedikit, maka kita boleh langsung menganggap ini sebagai air kafir. Ya, boleh bagi kita misalnya 190 gitu misalnya, atau bahkan 180, kita tidak masalah menganggapnya sebagai air air kafir ya, yang baru najis kalau sifatnya berubah. Maka demikian yang bisa kami sampaikan ya, pembahasan dari kitab Ashharul Mukhtasharat, sebagaimana yang antum bisa lihat dalam waktu hanya 1 jam lebih sedikit, karena kita membahas matan yang merupakan Ashharul Mukhtasharat, telah selesai membahas mukaddimah dan babul miyah. Ya, jadi berbeda dengan sebelumnya kita membahas umdatus salik, babul miyah itu sampai berapa pertemuan? 3 atau 4. Ya, jadi apa namanya, bisa antum merasakan bagaimana pentingnya tadarruj. Ya, kitab Ashharul Mukhtasharat adalah kitab yang paling bawah dalam tadarruj fikih Hambali. Ya, jadi kita lihat bagaimana pertemuan yang singkat, akan tapi antum sudah membahas masalah-masalah kibar di babul miyah. Masalah-masalah utama di babul miyah. Adapun masalah-masalah di babul miyah di fikih yang sebenarnya, fikih Hambali yang sebenarnya, banyak sekali. Banyak sekali, ya. Jadi ini benar-benar merupakan ringkasan. Apa yang diringkas? Ringkasan masail menjadi yang dipaparkan hanyalah masailul kibar. Ya, masail al-kibar. Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang utama. Hadza wallahu a'lam, kita lanjutkan besok insyaallah di Masjid Al-Amanah. Ya, kita lanjutkan dengan bab bejana. Atau kalau bisa lanjut ke sebagian bab ya, istinja dan sunan wudu. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.